terhadap Al-Quran dan hadis adalah para sahabat, maka apakah para sahabat ini mempunyai metode yang kuat di dalam berdalil, di dalam beragam, di dalam mengumumkakan dalil? Apakah mereka memiliki metode yang kuat? Ya, itu yang dimaksud dalam bab ini. Sehingga ketika kita jadikan tumpuan memahami Al-Quran dan hadis adalah pemahaman para sahabat, maka kita benar-benar yakin bahwa pemahaman mereka ini memang didasari oleh keilmuan yang tinggi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ingin memahami sesuatu misalkan, memahami tentang gelas ini misalkan, terbuat dari apa, maka kita memakai pemahaman orang yang paling pintar membuat gelas. Nah, pemahaman orang yang paling pintar membuat gelas ini, apakah benar-benar dia memang mempunyai pemahaman yang kokoh? Nah, itu dia. Sama seperti itu misalnya. Bahwa kita menjadikan pemahaman para sahabat sebagai sandaran dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan itu sudah merupakan akidah kita yang bermanhaj salaf, bahwa kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, berusaha senantiasa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah pemahaman para sahabat sendiri apakah mempunyai metode yang ilmiah, sehingga kita benar-benar yakin bahwa kita ini bersandar kepada pemahaman yang mempunyai metode yang ilmiah, mempunyai dalil yang kuat, bahwa harus memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Taib. Sekarang penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata, وردت الأحاديث تبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم منهج علمي دقيق في الاستدلال والاستنباط. Terdapat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sahabat memiliki manhaj ilmiah yang teliti dalam beristidlal, yaitu pengambilan dalil, dan beristinbat dan pengambilan hukum. Di sekarang ini penulis akan menyebutkan bahwa ada hadis-hadis yang menunjukkan dengan jelas bahwa para sahabat Nabi, mereka itu mempunyai tata cara ilmiah yang sangat teliti dalam pengambilan dalil dan juga pengambilan hukum. Ya, yang sangat teliti dalam pengambilan dalil dan juga pengambilan hukum. Jadi para sahabat bukan sembarangan untuk beragama, memahami Al-Quran, memahami hadis, bukan sembarangan. Tapi mereka sangat teliti dalam pengambilan dalil dan juga pengambilan hukum. Hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah penulis menyebutkan awalan hadithul Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواذذ. Hadis yang pertama yang menunjukkan bahwa para sahabat memiliki manhaj ilmi, metode yang ilmiah dalam berdalil, dalam beristinbat, mengambil hukum. Dalil yang pertama yaitu hadis dari sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan patuh dan taat walaupun yang memimpin adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Karena sesungguhnya Siapa yang di antara kalian kelak hidup berumur panjang, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau akan ada perselisihan yang sangat banyak di antara kaum muslimin, terutama dalam agama. Perselisihan-perselisihan bukan hanya dalam perkara duniawi, tapi dalam perkara agama. Ya, berselisih antara kaum muslimin. Dan memang tabiatnya seperti itu. Semakin jauh zaman kenabian, dari zaman kenabian, maka semakin banyak perselisihan. Semakin banyak persengketaan. Karena semakin jauh dari zaman keemasan. Yang membawa kabar semakin tidak menentu kabarnya. Karena sudah saking jauhnya masa. Nah, itu kabar dari Rasulullah SAW. Yang tidak bisa terelakkan. Dan kabar ini adalah berupa ancaman. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan akan ada umatku yang berpecah belah, berselisih sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, dan maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi perselisihan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang memberi petunjuk. Ya, dan berpegang teguhlah kepada sunnah itu dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Waspadalah, jangan sekali-kali mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini, antum main HP kah? Jangan main HP di majelis saya. Dengarkan. Kalau sibuk, silahkan keluar. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ini dalil. Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidah yang memberi petunjuk sepeninggalku. Nah, ini dalilnya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memiliki metode yang ilmiah, yang teliti, yang pantas kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Kenapa? Karena diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila terjadi perselisihan, perselisihan itu gara-gara salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Yang satu memahami begini, yang satu memahami begini, yang satu memahami begini. Al-Quran dan hadisnya gak berubah. Cuma pemahaman yang berbeda-beda. Ya, saat terjadi perselisihan pemahaman tersebut, maka pada saat itulah akhirnya kita diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW. Yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini dalil bahwasanya para sahabat mempunyai metode ilmiah di dalam beragama. Tidak sembarangan. Karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersandar kepada sunnah Khalifah Rashidah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu yang memberi petunjuk. Ya, tidak mungkin kita diperintahkan untuk bersandar kepada sunnah tersebut, kepada pemahaman mereka, kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat teliti dalam beragama, benar dalam beragama. Ya, jadi sebenarnya bab ini menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, kenapa kita harus bermanhaj salaf? Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat? Itu inti sebenarnya. Ya, bahwasanya mereka mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka Kemudian penulis mengatakan, i'lam akhal iman arsyadakallahu lilhaq. Wahai saudara seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadamu menuju kebenaran. Dan ini termasuk daripada adab seorang guru terhadap murid, yaitu mendoakan gurunya. Ini termasuk daripada kasih sayang di antara para penuntut ilmu, di antara murid dan gurunya, yaitu menuntut ilmu itu dibangun di atas rasa kasih sayang, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. أن هذا العطف لا يفيد أن الخلفاء أن للخلفاء الراشدين سنة تتبع غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya bahwa digandengkannya sunnah khalifah rasyidah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas tidak menunjukkan bahwa khulafaur rasyidin memiliki sunnah tersendiri yang bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal annahum ittaba'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam hadd wal quddati bil quddah. Akan tetapi sesungguhnya mereka hanya mengikuti sunnah beliau dalam semua langkahnya. Lidzalika wusifu bil hidayati war rusyd. Oleh sebab itu mereka disebut sebagai orang yang bersifat mendapat hidayah dan rusyd, pemahaman yang benar. Fa adhafaha lahum li'annahum ahaqqu biha wa ahluha wa aulan nas bi fahmiha. Karena alasan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan sunnah sebagai milik mereka, sebab merekalah yang paling berhak terhadap sunnah itu, paling berhak terhadap ahlu sunnah dan paling pantas untuk benar dalam memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan sekarang, yang dimaksud oleh penulis ini adalah begini. Jadi ketika terjadi ikhtilaf kathir, perselisihan yang sangat banyak, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum. Hendaknya kalian. Ya kan? Bisunnati. Ini pertama. Kalau terjadi perselisihan, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wah. Nah, kemudian ada penggandengan. Dan sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ya. Sunnati dan, nah di sini kenapa digandengkan? Bukan berarti sunnah khalifah rasyidah ya itu tersendiri. Bukan sunnah Nabi tersendiri, khalifah Rasulullah tersendiri, tidak. Tetapi digandengkan karena memang para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, mereka ini yang paling faham tentang sunnah Rasul, paling getol mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, paling tegar mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini dalil bahwasanya ketika terjadi ikhtilaf. Di sini ada ikhtilaf. Ikhtilaf artinya apa? Perselisihan yang sangat banyak, kathiran. Sangat banyak. Ya, maka pada saat itu tugasnya dua, berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah Khalifah Rasyidah. Kata-kata dan ini menunjukkan kepada bahwa para sahabat Nabi mempunyai manhaj ilmiah. Mempunyai metode dalam beragama yang sangat teliti, yang sangat ilmiah. Karena tidak mungkin direkomendasikan oleh Rasulullah SAW agar berpegang teguh. Ya. Makanya disebutkan di sini, Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Ar-Rashidin, ya, al-mahdiyin. Al-mahdiyin artinya adalah yang memberi petunjuk. Nah, di sini disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memberi petunjuk. Ya. Nah, ini sebab kenapa kita sering dan selalu, bahkan mudah-mudahan sampai hari ajal menjemput kita, kita senantiasa mengajak manusia untuk kembali kepada manhaj salaf. Ya, agar senantiasa beragama sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadzal fahmu tawatara an ahli al-ilm." Pemahaman ini telah mutawatir dari para ulama. Lihat. Ya, pemahaman bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika digandengkan dengan sunnah Rasul, itu berarti mereka memiliki pemahaman yang teliti dalam agama. Memiliki metode ilmiah yang sangat tinggi dalam beragama. Karena tidak mungkin sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah khalifah, khalifah, sunnah para sahabat Nabi, kecuali mereka memiliki metode beragama yang ilmiah, ya, yang ilmiah. Pemahaman ini dipahami oleh para ulama seperti itu. Jadi bukan pemahaman saya, bukan pemahaman Syekh yang menulis kitab ini saja, bukan. Ya, karena Syekh yang menulis kitab ini masih hidup beliau. Mungkin saja pemahamannya salah. Oh tidak, pemahaman ini dipahami oleh para sahabat, para ulama. Ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan para sahabat Nabi memiliki manhaj ilmiah. Ya, lihat sekarang penulis menyebutkan perkataan para ulama tentang pemahaman yang seperti ini tadi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan pemahaman para sahabat, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memiliki manhaj ilmiah, metode dalam beragama yang sangat mendasar, yang sangat berdalil, dalilnya kokoh. Ya. Pertama, sarraha Ibnu Hazmin Al-Andalusi rahimahullah fi kitabih Al-Mustadab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Wa amma qawluhu alaihi salam عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه ولا يقدر عليه إذ فيه شيء وضده ولا سبيل إلا أن يورث أحد الجد دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك الإخوة على قول عمر ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي هكذا في كل ما اختلفوا فيه فبطل هذا الوجه لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه فهذا وجه أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي شيء بأي شئنا وهذا خروج عن الإسلام لأنه يجب أن يكون دين الله تعالى موكولا إلى اختيارنا فيحرم كل واحد منا ما يشاء فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم أحدنا ما يحلله الله ما يحلله الآخر وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعدلوها وقوله ولا تنازعوا يبطل ذلك الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حراما حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة وما كان واجبا يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة وما كان حلالا يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم ولابد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاءوا أو أبوا ولقد أذكرنا هذا مفتيا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلا فكانت عادته أن يتقدمه رجلان وكان مدار الفتي عليهما في ذلك الوقت فكان يكتب تحت فتياهما أقول بما قاله الشيخان. Saya baca terus ya, sabar antum dengarkannya meskipun enggak paham. Ya. فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا فلما كتب تحت فتياهما فذكرنا وقال له بعض من حضر إن الشيخين اختلفا فقال وأنا أختلف باختلافهما قال أبو محمد فإذا فَإِذْ قَدْ بَطَلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْوَجْهُ الثَّالِثِ وَهُوَ أَخَذْنَا مَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَائِرُ أَهَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَعَهُمْ وَفِي تَتَبُّعِهِمْ سُنَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَوْلِ بِهَا وَأَيْضًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَا يَخْلُو ضَرُورَةً مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَاحَ أَنْ يَسَنُّوا سُنَنًا غَيْرَ سُنَّتِهِ فَهَذَا مَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ أَجَازَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ وَارْتَدَّ وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ لِأَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ إِمَّا وَاجِبٌ أَوْ غَيْرُ وَاجِبٍ وَإِمَّا حَرَامٌ وَإِمَّا حَلَالٌ لَا قِسْمَ فِي الدِّيَانَةِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَصْلًا فَمَنْ أَبَاحَ أَنْ يَكُونَ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سُنَّةٌ لَمْ يَسُنُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَبَاحَ أَوْ أَنْ يَحْرُمُوا أَنْ يُحَرِّمُوا شَيْئًا كَانَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ مَاتَ أَوْ يُحِلُّوا شَيْئًا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُوجِبُوا فَرِيضَةً لَمْ يُوجِبْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنْ يَسْقُطُوا فَرِيضَةً فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْقُطُوهَا إِلَى أَنْ مَاتَ وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَنْ جَوَّزَ مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا بِلَا خِلَافٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ فَهَذَا الْوَجْهُ قَدْ بَطَلَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Maksud dari pembahasan beliau ini adalah, jadi gini, kita tadi katakan bahwa hadis Rasul menunjukkan para sahabat mempunyai manhaj ilmi, mempunyai metode yang ilmiah dalam beragama. Dan dalilnya hadis ini. Nah, pemahaman bahwasanya para sahabat mempunyai metode yang ilmiah dalam beragama dengan dalil ini bukan perkataan saya, bukan perkataannya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, bukan yang menulis kitab ini, bukan. Tetapi ini perkataan para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm, ulama Islam abad kelima Hijriah. Al-Andalusi. Andalus dari Spanyol. Betul ya, Spanyol. Al-Andalusi. Beliau ulama besar di negeri Andalus. Beliau mengatakan, telah menegaskan secara gamblang dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Adapun sabda Rasulullah SAW, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Lihat. Maka kita telah mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan hal-hal yang seseorang tidak mampu mengerjakannya. Kemudian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan para khulafaur rasyidin sangat berselisih pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Maka pasti ada satu di antara tiga kemungkinan saja yang tidak mudah mungkin keempatnya. Maksudnya begini. Kita tadi diperintahkan untuk berpegang teguh kepada para sahabat, betul? Sedangkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat sendiri berbeda pendapat. Paham? Saya ulangi. Kita tadi kalau terjadi perselisihan, kita tadi diperintahkan untuk apa? Kembali kepada sunnah Rasul, kemudian kepada sunnah para sahabat. Betul sampai sini? Paham? Sedangkan yang jadi pertanyaan, sedangkan para sahabat sendiri terjadi perselisihan. Mana yang kita ikuti? Paham ini? Dan tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita tidak sanggupi. Maksudnya yang kita tidak sanggupi apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, tetapi para sahabat sendiri berselisih pendapat. Bagaimana kita mau mengikutinya? Paham sampai sini? Ya, kita diperintahkan untuk beragama sesuai dengan para sahabat. Sedangkan para sahabat sendiri terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana kita mengikutinya? Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sesuatu yang kita tidak sanggup. Nah, lalu bagaimana solusinya? Maka kata beliau, ada tiga kemungkinan, tidak ada yang keempatnya. Ada tiga kemungkinan, tidak ada yang keempatnya. Yang pertama, kita mengambil semua yang mereka perselisihkan. Jadi misalkan, saya beri contoh. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat dalam sebuah permasalahan agama, berpendapat A. anaknya Aisyah radhiyallahu anha berpendapat B. Kemudian menantunya Thalhah berpendapat C. Ini menurut keadaan yang pertama kita ambil semua. Pendapat-pendapat yang tiga ini yang para sahabat berselisih ini kita ambil semua. Ya. Ini tidak mungkin dan tidak bisa. Ini enggak mungkin, ini enggak bisa. Kalau mereka berselisih kok, bagaimana kita mau mengambil semuanya? Ini enggak mungkin, tidak bisa. Sebab di dalamnya terkumpul dua hal yang bertentangan. Ini perselisihan. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan mubah. Perselisihan nantinya. Tidak mungkin kita mengambil keadaan pertama ini. Bahwa semua pendapat para sahabat kita ambil. Ini enggak mungkin. Ya. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk mewariskan harta waris kepada kakeknya. Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapatkan apa-apa. Menurut pendapat Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini ada permasalahan. Masalah dalam harta waris. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk mewariskan harta waris kepada kakeknya. Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapat apa-apa. Menurut pendapat Abu Bakar dan Aisyah. Jadi kalau ada orang mati. Ini ada mati. Kemudian dia meninggalkan kakek. Bapaknya sudah meninggal. Ahli warisnya kakek. Tapi si mati ini, si mayat ini, juga mempunyai saudara-saudara. Juga mempunyai apa? Saudara-saudara. Maka menurut Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Rasul, bahwa kakeknya gak dapat. Yang dapat siapa? Saudara-saudaranya. Menurut Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha. Sementara menurut Umar, kakek mendapat sepertiga bagian harta. Lalu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kakek mendapatkan sepertiga. Berarti kakek dapat enggak? Dapat. Ya, sepertiga dari harta waris. Saudara-saudaranya si mayit ini dapat, kakeknya pun dapat. Nah, itu menurut sudah berapa pendapat tuh? Dua. Dua. Abu Bakar dan Aisyah, kemudian Umar. Abu Bakar dan Aisyah mengatakan kakek dapat tidak? Enggak dapat. Kemudian Umar mengatakan dapat enggak? Dapat. Berapa? Sepertiga. Sedangkan sisanya untuk saudara-saudaranya. Menurut pendapatnya Umar. Sisanya, jadi sepertiga itu berarti dua pertiganya diberikan kepada saudara-saudara si mayit tadi. Paham sampai sini? Ini terjadi perkhilaf di antara para ulama. Ya, di antara para sahabat itu. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, kakek mewarisi seperenam. Sisanya untuk saudara-saudaranya. Ini beda lagi pendapat yang ketiga nih. Kakek mewarisi seberapa? Seperenam. Ya. Tiga pendapat sudah ini. Demikian pula lah pada setiap apa yang mereka perselisihkan. Maka jika demikian tidak benar mengikuti sunnah mereka dalam segi ini. Karena hal itu di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Maksudnya mereka saja berselisih, kita ikut yang mana? Kalau menurut hadis ini, ikutilah para sunnah khulafaur rasyidin. Ikut yang mana? Menurut keadaan pertama kita ambil semua. Enggak mungkin itu, enggak mungkin terjadi. Menurut pendapatnya Abu Bakar tidak dapat si kakek ini. Menurut pendapatnya Umar dapat sepertiga. Menurut pendapatnya Ali bin Abi Thalib dapat berapa? Seperenam. Ini enggak mungkin diambil. Ini keadaan pertama tidak mungkin. Ya. Kalau terjadi para pemahaman para sahabat berbeda-beda, maka tidak mungkin. Nah, ini menjawab pertanyaan sering yang Anda yang disubhatkan kepada dakwah ini. Gimana kita mau ikut para sahabat sendiri perang mereka? Paham tidak? Hah? Nah, jadi bab ini sebenarnya Syekh ingin membantah pemahaman itu. Oh, ada perang Siffin, ada perang Jamal, perang Onta. Ada perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ada perang Jamal antara Aisyah dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kenapa kita jadikan para sahabat sebagai sandaran? Paham ini? Maka jawabannya, kalau mereka berselisih, kita tidak mungkin mengambil. Tidak mungkin keadaan pertama mengambil. Keadaan kedua sekarang, kita bebas untuk mengambil sesuai dengan kehendak kita. Oh, kalau menurut pendapat kedua ini, Antum silakan ambil imam pendapat Abu Bakar atau Umar atau Ali. Nah, ini juga enggak mungkin. Kenapa? Coba kita baca. Cara ini berarti keluar dari agama Islam. Karena menunjukkan agama Allah ini diserahkan sepenuhnya kepada kita untuk memilihnya. Ya. Sehingga setiap orang dari kita mengharamkan apa saja menurut kehendaknya dan menghalalkan apa saja menurut kehendaknya. Seorang dari kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan olehnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Surah Al-Maidah surat kelima ayat 3. Dan juga firman-Nya tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 229. Dan demikian pula firman-Nya wala tanazau, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 46. Semua firman Allah di atas membatalkan sisi rusaknya pilihan kedua ini. Nah, pilihan kedua tadi apa? Sekehendak. Sekehendak seorang mengambil pendapat yang mana? Ini enggak mungkin. Karena bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Orang nanti sekehendaknya. Dia mengambil yang menurut dia halal, dia ambil. Menurut dia haram, dia ambil. Sekehendaknya. Ini enggak mungkin. Keadaan kedua ini tidak mungkin. Sekaligus menunjukkan bahwa semua yang telah diharamkan di saat itu, maka dia haram sampai hari kiamat. Semua yang telah diwajibkan pada waktu itu, maka wajib sampai hari kiamat. Semua yang dihalalkan pada waktu itu, maka halal sampai hari kiamat. Enggak mungkin berubah itu. Jadi agama tidak diberikan kepada setiap orang. Penentuannya diberikan kepada Al-Quran dan Hadis. Hukumnya sampai hari kiamat. Yang halal pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia akan halal sampai hari kiamat. Nah, ini pendapat kedua atau sisi kedua tidak benar juga. Ya, sisi kedua tadi apa? Sakahandak, mengambil pendapat yang mana? Sakahandak hati mau ngambil pendapat yang mana? Baik. Begitu juga seandainya kita boleh sesuka hati mengambil pendapat yang diperselisihkan oleh para khulafaur rasyidin. Tentu jika kita mengambil pendapat salah seorang di antara mereka, berarti kita meninggalkan pendapat yang lainnya. Dengan demikian, pasti kita bukanlah orang yang mengikuti sunnah mereka. Berarti pula kita menyelisih hadis tersebut. Fala khulafaur rasyidin pun demikian keadaannya, suka atau tidak. Maksudnya, kalau kita, di sini ada khalifah rasyidah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau menurut sisi yang kedua ini, kita mengambil apa tadi? Sekehendak. Kita ambil pendapatnya Abu Bakar. Maka berarti kita membuang 3 pendapat ini. Ini juga keliru. Berarti kita tidak mengamalkan hadis ini. Karena hadisnya berbunyi, hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah. Khalifah Rashidah yang memberi petunjuk. Ya, semua khalifah kita ikuti. Berarti kalau kita ambil satu pendapat, berarti pendapat 3 pendapat kita buang. Ini tidak benar. Berarti kita tidak mengamalkan hadis ini. Paham sampai sini? Nah, sisi kedua tidak mungkin berarti. Ya. Sungguh hal ini mengingatkan saya, yaitu Ibnu Hazm, tentang suasana mufti. Seorang mufti. Nah, ini ada cerita. Ibnu Hazm kemudian bercerita. Seorang ahli fatwa di tempat kami di Andalus yang bodoh. Nah, jadi hati-hati. Ya, kadang-kadang kita terlihat ada orang seperti lancar ngomongin agama, padahal dia bodoh. Zaman sekarang terutama banyak. Mudah-mudahan yang berbicara di hadapan antum bukan termasuk orang di dalamnya. Ya. Ngomong banyak masalah agama tapi bodoh dia. Ngomong halal haram tapi bodoh agama. Tidak paham sebenarnya. Orang saja ketipu penampilannya. Biasanya datang kepadanya 2 orang. Ini misalkan ini ahli fatwanya yang bodoh ini. Datang kepadanya 2 orang. Yang menjadi sandaran fatwa-fatwanya waktu itu. Lalu dia menulis di bawah fatwa-fatwanya, saya berpendapat sesuai dengan 2 orang syekh tersebut. Lalu ditakdirkan kedua syekh tersebut berselisih. Ketika dia menulis di bawah fatwanya, apa yang telah kami sebutkan, berkatalah kepadanya sebagian orang yang hadir. Kedua syekh tersebut telah berselisih. Maka dia menjawab, dan saya berselisih sesuai dengan perselisihan keduanya. Jadi gini, ada orang ahli fatwa bodoh. Ahli fatwa ini biasanya cuma ngikuti 2 syekh ini. Yang dia jadikan rujukan. Setiap kali ada orang minta fatwa, maka dibawakan fatwa syekh 2 yang tadi jadikan rujukan oleh si ahli fatwa yang bodoh ini. Maka dia sering menulis di bawah fatwanya, saya sesuai dengan pendapat dua syekh. Paham sampai sini? Jadi ada seorang mufti yang bodoh. Kemudian mufti bodoh ini, ahli fatwa yang bodoh ini, dia senantiasa bersandar kepada dua orang ulama besar. Ya. Nah, ada orang bertanya kepada ahli fatwa yang bodoh ini, wahai fulan, ini apa pendapat engkau? Maka ahli fatwa yang bodoh ini cuma dia menjawab, sering menjawabnya seperti ini, saya sesuai dengan pendapat dua ulama besar. Jadi seakan-akan dia ilmiah. Saya, pendapat saya sesuai dengan pendapat dua ulama besar tadi. Yang hadir pinter, dia katakan, wahai ahli fatwa, itu dua syekhnya sedang berselisih pendapat. Ayo, apa pendapatmu? Kata dia, kalau begitu saya pun berselisih pendapat dengan dua syekh tersebut. Ya, ini orang-orang tidak berilmu seperti itu. Nyari-nyari alasan. Baik. Abu Muhammad Ibnu Hazm selanjutnya berkata, ketika dua kemungkinan di atas batil, dua kemungkinan tadi apa? Yang pertama, memilih, diambil semuanya. Atau, yang kedua, memilih salah satunya. Ini batil semua, tidak bisa. Maka tidak ada kemungkinan lain. Kecuali kemungkinan ketiga, tidak ada yang keempat. Kita mengambil kesepakatan para khulafaur rasyidin. Ya. Jadi yang dimaksud mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidah adalah yang disepakati oleh mereka. Nah, ini manhaj ilmiahnya. Ya. Kenapa kita disuruh, diperintahkan untuk mengikuti para khulafaur rasyidin ketika terjadi perselisihan, pertentangan, cerai-berai? Karena yang dimaksud adalah mengikuti apa? Yang disepakati oleh para sahabat. Adapun yang diperselisihkan oleh mereka, sudah kita tidak ikut. Yang disepakati oleh para sahabat, itulah yang kita jadikan sebagai sandaran hukum. Ya, ini para ikhwan. Dan itu tidak lain kecuali apa yang telah disepakati oleh semua sahabat beserta khulafaur rasyidin. Serta apa yang diikuti oleh mereka dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sesungguhnya Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk mengikuti para khulafaur rasyidin, pasti tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Nah, ini masalah lain. Jadi sudah paham sekarang bahwa para sahabat mempunyai manhaj ilmi, metode ilmiah yang sangat dalam. Cara berdalil mereka, cara mengambil hukum mereka. Kenapa? Karena yang kita jadikan ukuran apa? Kesepakatan para sahabat. Ya, yang disebut dengan ijma'. Makanya para ulama mengatakan, sumber referensi hukum Islam itu Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Tapi ijma'nya siapa? Para sahabat. Kenapa ijma'nya para sahabat? Karena ijma' setelah para sahabat susah. Sulit terjadi. Ulama Islam berpencar ke sana kemari. Adapun ijma'nya para sahabat, orangnya masih sedikit. Ya, masih sedikit. Dari yang ikut haji bersama Rasulullah 150 ribu orang, hanya sedikit dari ulama para sahabat tersebut. Ya. Dan hanya sedikit dari ulama tersebut yang ahli fikih, yang ahli fatwa. Bisa dihitung dengan jari. Nah, ketika mereka ini bersepakat, inilah sandaran hukum yang kuat. Dan wajib kita mengikuti mereka. Itulah yang disebut dengan sunnah-sunnah khalifah rasyidah. Paham sampai sini? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Nah itu tadi bacaan yang panjang yang antum dengar, yang antum tidak paham tadi, itu intinya. Ya. Taib. Kita lanjutkan sekarang. Wa imma perlu mengatakan Demikian juga sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk mengikuti para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, pasti tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, ya, beliau membolehkan khulafa ar-rasyidin membuat sunnah yang menyelisih sunnah beliau. Jadi gini, kita kan baca hadis ini. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan, kalau terjadi perselisihan, ikutilah sunnahku. Kemudian yang kedua, sunnah khulafa'ur Rasyid. Nah, mengikuti sunnah khalifah Rasyidah, mengikuti sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Uthman, sunnah Ali radhiyallahu anhum ini, apakah para khalifah-khalifah ini buat agama baru atau apa maksudnya? Nah, ini penjelasannya sekarang. Paham? Sampai sini? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti para khulafa ar-rasyidin, pasti tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, beliau SAW membolehkan khulafa ar-rasyidin membuat sunnah yang menyelisih sunnah beliau. Ini enggak mungkin. Artinya gini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah khalifah Rasyidah. Baik, paham sampai sini? Dan yang dimaksud mengikuti berarti para khalifah boleh membuat sunnah baru. Dalam bahasa lain, agama baru. Boleh tidak kira-kira? Enggak boleh. Enggak mungkin itu. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemungkinan pertama ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim pun. Enggak mungkin ini, kemungkinan ini. Ya. Apa kemungkinan pertama tadi? Para khalifah membuat agama baru, sunnah baru, ini enggak mungkin kata Imam Ibnu Hazm. Siapa yang memperbolehkan hal demikian, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena membuat syariat baru, agama baru, hukum baru, murtad serta halal darah dan hartanya. Ya, juga karena agama ini seluruhnya ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk tidak wajib, ada yang berbentuk haram, ada yang berbentuk halal. Tidak ada pembagian dalam agama selain pembagian tersebut. Siapa yang memperbolehkan para khulafa ar-rasyidin memiliki sunnah tersendiri yang tidak pernah disunnahkan Rasulullah SAW, maka dia telah memperbolehkan para khulafa ar-rasyidin untuk mengharamkan sesuatu yang halal di zaman Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Atau untuk mewajibkan suatu kewajiban yang tidak pernah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Atau untuk menghapus kewajiban yang tidak pernah dihapus beliau sampai meninggal. Maka siapa yang membenarkan satu dari semua kemungkinan ini, maka dia telah kafir menurut kesepakatan umat Islam seluruhnya. Wabillahi taufiq. Ya, enggak mungkin ini. Kalau seandainya maksud daripada mengikuti khulafaur rasyidin berarti khalifah berhak membuat agama sendiri, menghalalkan sendiri, mengharamkan sendiri, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena berarti nanti ada penghalalan dari khalifah padahal itu diharamkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, ada pengharaman dari khalifah padahal itu dihalalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ini tidak mungkin. Kemungkinan pertama ini tidak mungkin. Sekarang berarti ada kemungkinan kedua. Wa imma an yakuna bittiba'in fi iqtida'ihim bi sunnatihi alaihi salam fa hakadha naqulu laysa yahtamilu hadzal hadits wajhan ghaira hadza aslan. Kedua, mengikuti mereka, yaitu mengikuti para khalifah dalam mencontoh sunnah Rasul. Nah, ini dia. Jadi, ini ada sunnahnya, khalifah mengerjakan sunnah tersebut, kita mengikutinya. Itu maksudnya. Bukan berarti khalifah membuat sunnah baru, agama baru. Paham ini, Bapak Ibu? Ya, nah, itu dia. Pernyataan inilah yang kita katakan. Hadis di atas sama sekali tidak menunjukkan kecuali kemungkinan kedua ini. Jadi, harus kita pahami bahwa diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah, bukan berarti para khalifah berhak membuat sunnah tersendiri. Agama tersendiri, hukum tersendiri, ini tidak benar. Ini kekufuran, enggak mungkin diambil. Ya, karena agama itu sempurna. Kalau sempurna berarti hukumnya sampai hari kiamat. Halalannya sampai hari kiamat. Keharamannya sampai hari kiamat. Kewajibannya sampai hari kiamat. Enggak mungkin di zaman Rasulullah wajib, kemudian di zaman Abu Bakar sebagai khalifah menjadi sunnah, enggak mungkin. Ya. Nah, maka ada yang kedua, berarti maksud mengikuti khalifah, maksudnya adalah mengikuti para khalifah mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan manhajun ilmi. Itu yang disebut dengan metode para sahabat sangat ilmiah, teliti dalam mengerjakan agama. Karena mendapatkan rekomendasi dari siapa? Rasulullah. Itu yang menjadikan kita tenang, tidak ada keraguan mengikuti dakwah ini. Mengikuti manhaj ini. Enggak ada ragu, enggak boleh ragu. Kenapa? Karena direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, para ikhwah? Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, waktunya habis. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Jadi, apa yang kita pelajari tadi, antum bisa mendakwahkan kepada kaum muslimin atau bisa menjawab, kenapa mengikuti, kenapa harus jadi salafi? Makanya saya heran, kadang-kadang ada orang ya, bahkan kadang-kadang penceramah, bahkan kondang diajak kepada manhaj salaf enggak mau. Ini enggak mungkin orang beragama tanpa manhaj salaf, enggak mungkin. Karena kita tidak bisa mencontoh secara maksimal Rasulullah kecuali dengan mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena para sahabat Nabi lah yang paling bagus, paling baik, paling sempurna mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang kapan ayat itu turun, apa sebabnya, sebab keluar hadis tersebut kenapa. Mereka yang paling paham tentang bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa mereka, maka pantas kita untuk mengikuti para sahabat dalam beragama. Bisa dimaklumi ini? Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.